Sayang akan cinta suciku, walau nanti apa yang akan terjadi, ku akan tetap setia padamu. Datanglah kepada daimu, demi kasih dan sayangku, sambutlah tanganku. Tiada maksud hatiku melukaimu, sadarlah sayang akan cinta suciku, walau nanti apa yang akan terjadi, ku akan tetap padamu. Datanglah kepadaku, ku takkan menodaimu, demi kasih dan sayang. Sambutlah tak.